atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Al-Baqarah 180-182. Penulis rahimahullahu taala berkata, ay faradallahu alaikum ya ma'asyaral muslimin. Maksudnya, Allah telah mewajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, idza hadara ahadakumul mautu ay asbabuhu kal maradhil musyrifi alal halaq wa husuli asbabil mahalik, apabila seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian, yaitu sebab-sebabnya seperti sakit yang membawa kepada kematian, adanya sebab-sebab kematian, wa kana qad taraka khairan aymalan wa huwal malul katsir 'urfan, di mana orang bersangkutan tersebut meninggalkan harta, yakni harta yang banyak menurut kebiasaan. Fa'alaihi an yusya liwalidayhi wa aqrabin nasi ilayhi bil ma'ruf. Maka wajiblah atasnya berwasiat untuk kedua orang tuanya dan orang yang paling dekat kepadanya dengan baik. Ala qadri halihi min ghairi saraf, sesuai dengan kondisinya tanpa melampaui batas. Walal iqtisar ala al-ab'ad, dan dengan kondisi yang terjauh. Saya ulangi, dan orang yang paling dekat kepadanya dengan baik sesuai dengan kondisinya tanpa melampaui batas, dan tidak pula hanya memberikan yang terjauh dari keluarganya, dunal aqrab, tanpa yang dekat, bal yuratibuhum alal qurbi wal hajah, walihada ata fihi bi af'alit tafdhil. Namun ia harus mengatur sesuai dengan kedekatan dan kebutuhan. Oleh karena itu, ayat ini hadir dengan kata komparatif, perbandingan yang mana lebih utama. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini disebutkan oleh penulis adalah apabila salah seorang dari kaum beriman ada yang ingin meninggal, datang kepadanya tanda-tanda dia mau meninggal, ataupun sakit yang diperkirakan dia mau meninggal, maka kalau orang tersebut meninggalkan harta yang banyak, dia dan harta yang banyak ini sesuai dengan kebiasaan orang setempat. Ya, apakah 1 juta disebut harta yang banyak sesuai dengan kebiasaan setempat, atau harta yang banyak harus 10 juta, ataukah 100 ribu juga disebut harta yang banyak, maka sesuai dengan kebiasaan. Kalau orang yang mau meninggal ini meninggalkan harta yang banyak, maka wajib baginya berwasiat, menulis wasiat untuk pembagian harta tersebut kepada orang tuanya dan kepada para kerabatnya. Dan para kerabat di sini dimulai dari yang paling dekat, kemudian jauh, kemudian sangat jauh. Di situ yang disebutkan oleh penulis bahwasanya dimulai dari yang paling dekat, diatur yang paling dekat, kesesuaian dengan dekatnya. Makanya di sini penulis mengucapkan dengan hadir dengan kata komparatif, perbandingan yang mana lebih utama. Aqrabin, yang disebutkan oleh penulis adalah al-aqrabin lil walidaini wal aqrabin, yang paling dekat. Dekat dalam bahasa Arab disebut dengan qaribun. Ini dekat. Kalau paling dekat aqrab. Apa? Aqrabu. Paling dekat. Nah, ini kata yang disebutkan dalam bahasa Arab ismut tafdil. Ismut tafdil. Atau dalam bahasa Indonesia komparatif. Ya. Mana yang lebih utama dari sesuatu. Nah, lihat ayatnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian jika salah seorang di antara kalian mau meninggal, jika dia meninggalkan harta, maka dia menulis wasiat. Khairan al wasiyatu lil walidain. Ya, dia menulis wasiat lil walidain, untuk kedua orang tua. Wal aqrabin. Nah, ini dia. Wal aqrabin. Nah, ini aqrab diambil dari kata ini. Maksudnya bukan hanya sekedar dekat, tetapi yang lebih dekat, yang paling dekat. Keluarga terdekat dulu dikasih wasiat. Dari mulai anak, kemudian siapa lagi? Istri, kemudian siapa lagi? Orang tua sudah di depan. Ini orang tua. Hah? Saudara, habis itu siapa lagi? Hah? Jadi manusia itu gini, Pak. Ini mayat, ini belajar ilmu waris ya. Mayat. Dari mayat ada namanya istri atau suami. Ya kan? Dari mayat ada namanya anak. Kemudian ada namanya orang tua, bapak, ibu. Bapak, ibu. Kemudian anak laki-laki, sini anak perempuan. Di sini saudara laki-laki. Terus kemudian dari sini keluar paman. Sini paman. Nah, ini ya. Ini urutan-urutan orang-orang yang paling terdekat. Kalau ada ini semua kalah. Ya. Kalau ada anak laki-laki, semuanya kalah. Nah, ini urutan-urutan yang paling terdekat. Wal aqrabi. Makanya di sini pakai sighat hadir dalam kata komparatif atau ismut tafdil dalam bahasa Arab, yang paling terdekat kalau ingin memberikan wasiat. Jadi di zaman dahulu seperti itu, belum ada ilmu waris. Belum ada. Makanya para ulama mengatakan ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ayat ini dihapuskan dengan surat An-Nisa ayat 7 tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang warisan. Jadi dahulu belum ada sistem waris. Dahulu siapa yang ingin meninggal kemudian meninggalkan harta, dia nulis wasiat untuk bapak saya sekian, untuk ibu saya sekian, untuk anak saya sekian, untuk saudara saya sekian, untuk istri saya sekian. Dia nuliskan waris untuk orang-orang yang paling dekat. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan surat Al-Baqarah ayat 180. Al-Baqarah ayat 180 ini mansukh, terhapus dengan surat An-Nisa ayat 7. Ya, ini terhapus dengan surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda. Para lelaki memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh para orang tua, kerabat paling dekat, dan juga para perempuan memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh para orang tua dan kerabat terdekat dari sedikitnya ataupun banyaknya. Nasiban mafrudha, yaitu bagian yang telah ditentukan. Inilah ayat waris surat An-Nisa ayat 7. Dari mulai ayat situ ayat waris. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 7 menghapuskan surat Al-Baqarah ayat 180. Apa yang dihapuskan hukumnya? Ya, pembacaan ayatnya masih ada, tapi hukumnya yang dihapus. Ya, hukumnya yang dihapus. Kemudian para ikhwah sekalian, adapun berkenaan dengan wasiat tetap masih ada, cuma setelah pembagian waris. Dan juga wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwaris." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang yang mempunyai hak-haknya. Maksudnya para ahli waris. Siapa para ahli waris? Tadi ahli waris yang pertama suami atau istri, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, ya, kemudian juga saudari laki, saudari perempuan, bapak, kemudian kakek, ya, kakek, paman, ya, ini adalah ahli waris. Ini adalah ahli waris. Dan kita bukan bagian dari ahli waris, sekarang mempelajari ahli waris, tidak. Tetapi maksud dari ayat tersebut adalah bahwa ada wasiat dalam Islam. Wasiat ada dalam Islam. Tapi kapan? Setelah membagikan warisan. Dan wasiat itu tidak diperbolehkan kepada ahli waris. Maka saya misalkan berwasiat kepada anak saya bahwa setengah dari harta saya untuk anak saya. Ini enggak boleh. Fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya. Lalu wasiatnya untuk siapa? Orang-orang yang terdekat selain ahli waris. Misalkan kita hidup di rumah kita seorang anak yatim yang sering membantu kita. Kita ingin memberikan wasiat kepadanya. Boleh dikasih. Atau misalkan kepada kerabat-kerabat yang jauh yang bukan dari ahli waris. Ahli waris itu, ya, saya sebutkan deh biar lebih jelas siapa saja ahli waris. Ya, jadi Poin pertama yang Bapak Ibu Saudara Saudari tulis dulu, bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi tidak boleh kita memberikan kepada anak warisan, wasiat. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh kita memberikan kepada anak wasiat, kepada orang tua wasiat. Yang perlu ditulis pula adalah yaitu wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dari warisan. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari warisan. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Sekarang tulis dulu. Ahli waris itu siapa? Satu, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, bapak. Yang kelima, kakek. Yang keenam, nenek. Yang ketujuh, anak perempuan. Yang kedelapan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kesembilan, saudari-saudari kandung. Saudari-saudari kandung. Yang ke-10, saudari-saudari sebapak. Saudari-saudari sebapak. Saudari-saudari sebapak. Yang ke-11, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Seibu. Taib, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan anak laki-laki itu nanti dia akan mendapatkan warisan dari sisi bagian sisa. Boleh ditambah dari 12, yaitu anak laki-laki. Tapi dia tidak mendapatkan bagian seperberapa. Dia adalah mendapatkan sisa dari semua pembagian harta waris. Misalkan ada seorang mayat meninggal, meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan, ya, dan meninggalkan bapak, meninggalkan ibu. Maka istri dapat 1/8. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan 2/3. Kemudian bapak mendapatkan bagiannya. Ada, jadi ada bagian-bagiannya. Sedangkan anak laki-laki ini disebut dengan orang-orang yang asobah. Mereka mendapatkan bagian sisa dari pembagian ahli waris. Tidak, belum ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan mendapatkan bagian sepersekian. Tidak ada. Ya, mereka mendapatkan sisa. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan atau orang-orang yang disebut dengan ahli waris. Ya, ahli waris. Paman yang ke-13 juga disebut dengan paman, itu pun belum ada bagiannya dalam ilmu waris Islam, tetapi dia mendapatkan yang disebut dengan apa? Asobah tadi, sisa dari pembagian ahli waris. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ahli waris. Maka enggak boleh ngasih wasiat kepada orang-orang ini. Ada berapa? 13. Enggak boleh ngasih wasiat kepada orang-orang ini. Ya. Tidak boleh seorang yang meninggal ngasih wasiat kepada orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua yang sudah kita tulis tadi, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga. Dalilnya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna li malan wa la yarithuni illa ibnatun li." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku. Jadi beliau cuma punya keluarga anak perempuan. Ingat ya, kalau dalam waris itu yang berhak mendapatkan warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, yang Bapak tulis tadi, 13. Itu pun kalau mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, maka enggak ada urusan. Masa orang meninggal dapat warisan? Enggak ada, orang meninggal tidak dapat warisan. Nah, seperti itu. Ya, orang meninggal enggak dapat warisan. Karena syarat dia mewarisi adalah dia masih hidup. Jadi kalau misalkan sang anak meninggal, anak laki-laki meninggal sebelum bapaknya, maka anak laki-laki ini tidak ada sama sekali bagian karena dia sudah meninggal. Nah, kita lanjutkan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mempunyai anak perempuan dan meninggalkan harta yang banyak. Kemudian berkata, "Afa'usi bi thulutsai mali?" Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 dari hartaku? Qala, "La." Tidak, kata Rasulullah. Enggak boleh. 2/3 enggak boleh. Qala, "Fa bisyatri." Kalau begitu wahai Rasulullah, dengan setengah. Lebih banyak mana? 2/3 dengan setengah. 2/3. Maka turun beliau, kalau setengah wahai Rasulullah, setengah dari hartaku aku wasiatkan, maksudnya aku berikan wasiat kepada selain perempuanku, anak perempuanku. Aku cuma mempunyai ahli waris anak perempuan, sedangkan hartaku banyak. Nah, setengah dari hartaku aku kasih kepada orang yang aku wasiati, boleh tidak? Maka kata Rasulullah, la, tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, fathulus, kalau begitu sepertiga wahai Rasulullah, turun lagi sepertiga. 10 juta, sepertiganya berapa? 3 sekian. Kalau begitu 3 sekian, sepertiga. Bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW, as-sulus. Ya, boleh sepertiga. Was-sulusu katsir. Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Sepertiga itu pun sudah banyak. Innaka, kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga? Innaka intadhara warasata agniya'a khairun in antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu yang tadi dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, nantinya minta-minta kepada manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dia tinggalkan kelak saat dia meninggal. Adapun kalau orang tua misalkan berkata, saya ingin bagi-bagi hadiah kepada anak saya sebelum saya meninggal. Boleh enggak? Misalkan ya. Boleh enggak? Bapak, ibu, saudara-saudari, maka jawabannya tergantung apa niat Anda. Kalau niatnya ingin menghindari warisan, misalkan si abah ini kasihan lawan anak perempuannya, ataupun lawan anak yang paling terakhir. Nanti kalau saya meninggal, kalian sudah berkeluarga, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan masing-masing, ini anak yang paling halus siapa? Maka akhirnya, sudahlah sebelum saya meninggal, saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini. Sesuai dengan penglihatan dia. Maka ini tergantung orang tua ini apakah dia ingin lari dari hukum waris atau dia hanya ingin sekedar memberi. Kalau ingin sekedar memberi, maka pemberiannya pun harus adil. Harus semua diberi. Tidak boleh hanya yang ini saja. Karena misalkan ada orang tua, dia mengetahui sebentar lagi umurnya. Maka dia bagi-bagi tanahnya. Yang petak sebelah sana, ampun si ini. Yang petak sebelah sini, ampun si ini. Yang petak sebelah sini. Nah, itu tujuannya apa? Apakah ingin menghindari hukum waris? Maka tidak boleh. Atau hanya sekedar hadiah? Maka harus dengan adil. Nah, seperti itu para ikhwaskan. Yang jelas, ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah ayat yang menunjukkan bahwa dahulu sebelum adanya hukum waris, maka orang-orang boleh untuk memberikan apa? Wasiat. Makanya ayat ini 180 ayatnya terhapus dengan ayat surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 7. Baik, kita baca Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penulis rahimahullahu taala kemudian menyebutkan wa qawluhu haqqan 'alal muttaqin dalla 'ala wujubi dzalik. Dan firman-Nya Allah, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, ini menunjukkan bahwa berwasiat itu wajib hukumnya. Li'annal haqqa huwa tsabit. Karena hak itu artinya adalah yang tetap. Wa qad ja'alahu Allahu min mujibatit taqwa. Dan Allah telah menjadikannya sebagai konsekuensi dari ketakwaan. Maka orang yang bertakwa, dia menulis wasiat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Artinya, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuknya dia berwasiat di dalamnya. Kalau dua malam dia tinggal, melainkan wasiatnya sudah tertulis. Maksudnya kalau bapak meninggalkan keluarga selama dua malam, itu tulis wasiat. Wasiatnya sudah ada, tulis wasiat. Ya, berarti sebenarnya dalam ayat ini semestinya kita setiap malam nulis wasiat. Betul. Kenapa? Karena kan kita setiap malam tinggal bersama keluarga kita. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Nah, kita tulis wasiat. Dan ingat, wasiatnya tadi, contoh-contohnya, apa syarat-syaratnya. Tidak boleh dari lebih dari sepertiga dan tidak diberikan kepada ahli waris. Tidak diberikan kepada ahli waris. Ahli waris 13 orang tadi. Ya, dari mulai 1 sampai 11 itu semuanya ada bagiannya. Sepertiga, seperenam. Dalam hukum Islam itu tidak lebih bagian-bagian waris itu sepertiga, seperenam, seperdelapan, seperempat, setengah, dua per tiga. Itu saja bagian-bagiannya. Ya, kita runut dari yang paling besar dua per tiga, setengah, sepertiga, seperenam, seperempat, seperdelapan. Berapa itu? Berapa bagian? 6 bagian. Itu saja. Selainnya nanti anak-anak laki-laki kayak paman itu mereka dapat namanya asobah, bagian sisa. Asobah, bagian sisa. Mereka dalam hukum Islam enggak dapat bagian yang ditentukan apakah mereka dapat 2/3, setengah, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8 enggak. Tidak seperti suami misalkan. Kalau suami istrinya meninggal dan meninggalkan suami. Kemudian dari hubungan ini ada anak, maka suami dapat berapa? Dapat dapat 1/4. Ada di dalam, lihat surah An-Nisa dari mulai ayat 7, pelajari itu ayat 7, 8, 9, 10, 11. Ya, itu modal dasar kita pintar hukum ahli waris. Pelajari itu. Ya. Kalau suami yang meninggal, istrinya yang ditinggalkan dan tidak punya anak, berapa dapat bagiannya? Hah? 1/4. Kalau punya anak, dapat berapa? 1/8. Nah, seperti itu. Jadi suami lebih banyak dibandingkan istri kalau dapat warisan. Ya. Itu kalau sang istri ninggalin harta. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan wasiat seperti ini adalah tanda orang bertakwa. Tanda orang bertakwa. Makanya setiap hari semestinya ada wasiat. Setiap hari semestinya ada wasiat. Wasiat untuk anak dan istri dalam sisi pembagian harta waris enggak perlu karena sudah ada diatur dalam Al-Qur'an. Ya, sudah ada diatur dalam Al-Qur'an. Kita memberikan wasiat dalam perihal pembagian harta waris adalah ya, yang kita ingin kasih wasiat. Ini misalkan harta saya kalau saya meninggal sepertiganya untuk adik saya atau untuk kakak saya atau untuk siapa yang bukan ahli waris, ya, yang bukan ahli waris. Kakak adik ahli waris nggak? Lihat tadi, hah? Ahli waris nggak? Saudara-saudara sekandung, Pak. Enggak, sekarang dia termasuk ahli waris enggak? Hah? Termasuk ahli waris, maka tidak boleh dikasih wasiat, ya. Misalkan dia nulis wasiat, ini harta sepertiga untuk kerabat saya yang bukan ahli waris. Untuk si anak yatim yang membantu di rumah dan semisalnya. Pokoknya tidak boleh wasiat untuk siapa? Untuk ahli waris. Kemudian juga salah satu yang berkaitan dengan wasiat juga yang perlu ditulis adalah menunaikan hutang sebelum menunaikan wasiat. Bayar hutang dulu baru kasih wasiat. Ya. Bayar hutang dulu baru kasih wasiat. Ini wasiat-wasiat sakalnya hutangnya segunung. Maka ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dulu itu kita cukupkan. Karena setelah ini ada beberapa penjelasan. Nanti kita akan masuk kepada ayat yang begitu panjang penjelasannya tidak cukup waktunya. Mungkin pada kesempatan yang lain. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya yang belum bisa dipahami atau kurang dipahami. Nah. Tafadhal. Silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beri kesempatan pertanyaannya. Yang pertama, misalkan anggap kita waktu bujangan punya harta, kita punya istri, apakah itu ada pembagian-pembagiannya? Dan kedua, kita apa Pak? Misalkan waktu kita masih bujangan, kita punya harta, ya anggap contoh misalnya rumah, kita kawin punya istri, apakah ada pembagian-pembagiannya? Yang kedua, apakah ilmu yang pertama yang diambil dari Allah yaitu ilmu masalah waris? Nah, sedangkan di Al-Quran itu kan sudah tercantum itu ilmu waris, apa yang dimaksud dengan diambilnya ilmu waris itu? Makasih. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan yang pertama kalau saya tidak salah paham, yaitu ketika kita sebelum menikah punya harta, kemudian setelah itu menikah, apakah ada warisan? Enggak Pak, warisan itu adanya tatkala orang meninggal. Makanya syarat terjadinya warisan adalah orang yang mempunyai harta itu meninggal. Enggak bisa terjadi warisan kalau seandainya si fulan belum meninggal. Tidak bisa. Paham Pak ya? Jadi misalkan jarak Abah Ulun, aku wariskan ini bukan warisan. Ya, aku hadiahkan. Karena warisan adalah harta yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Jadi syarat terjadinya warisan itu, orang yang meninggalkan harta harus meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mewarisi harta harus hidup. Itu syaratnya. Nanti masuk syarat-syarat yang lain seperti ahli waris harus muslim. Karena tidak boleh orang kafir mewarisi harta muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima." Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Jadi yang mewariskan harta harus meninggal dulu, Pak. Baru disebut dengan harta waris. Sedang yang belum meninggal bukan harta waris namanya. Gitu ya. Kemudian ada memang hadis dan sahih hadisnya bahwa ilmu yang pertama kali akan dicabut, dan ini salah satu-satunya hadis tentang keutamaan ilmu waris. Ya, bahwa ilmu yang akan dicabut nantinya di hari kiamat, di akhir zaman, yang pertama kali adalah ilmu waris. Dicabut di sini Pak maksudnya adalah diangkat dari manusia tentang ingatan terhadap ilmu pewarisan, ingatannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama, akan tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut, maka hilang ilmunya. Kan? Hilang ilmunya bukan berarti ayat Al-Qur'annya yang diangkat, enggak. Jadi ilmu waris di tengah-tengah umat Islam nanti sudah tidak dipelajari. Awwalumatunsa, yang paling pertama kali dilupakan oleh manusia, dan memang terbukti tidak sedikit yang perhatian kepada ilmu waris, sedikit sekali yang perhatian, dianggap itu adalah ilmunya hanya anak santri, kiai, ya, kaum muslim tidak perlu mempelajarinya. Maka ini tidak benar. Diangkat maksudnya dilupakan, bukan berarti diangkat dari Al-Quran, bukan, dilupakan dari manusia, sehingga orang-orang tidak mau belajarnya lagi, akhirnya lupa. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Ya Ustaz, dari pertanyaan dari Skype, Di luar tema, Puan Ustaz, dari Ibu Nursidah. Ustaz, apakah ada batasannya untuk sholat sunnah wudu? Contohnya, apabila kita sudah sholat wudu dan akan melakukan sholat fardu, ternyata kita batal dan kita berwudu kembali. Apakah dalam hal ini kita boleh sholat wudu kembali baru mengerjakan sholat fardu? Mohon masukannya, syukran. Ya, sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, ini sholat jenazah, sholat setelah azan, ini disebut dengan sholat-sholat dzatul asbab, sholat-sholat yang mempunyai sebab. Ada sebabnya kita kerjakan, tidak ada sebabnya tidak kita kerjakan. Kapan seseorang setelah berwudu maka dia ingin dia mengerjakan sholat sunat wudu. Kenapa? Karena setelah berwudu. Jika ada sebab dia kerjakan, jika dia tidak ada sebab untuk hal itu maka dia tidak kerjakan. Kapan aja ada jenazah, maka kita sholat jenazah. Kapan kita masuk masjid, sebelum duduk, maka kita sholat tahiyatul masjid. Itu namanya sholat-sholat dzatul asbab. Sholat-sholat yang mempunyai sebab. Sholat yang bisa dikerjakan hanya karena ada sebab. Jika tidak ada sebab, tidak dikerjakan. Jika ada sebabnya, dikerjakan. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, tadi di dalam ayat 180 walaupun sudah dinasah tetapi ada yang perlu kami tanyakan berkaitan dengan wasiat. Apabila seseorang melihat tanda-tanda kematian. Pertanyaannya tanda-tanda kematian ini kan si fulan tersebut atau fulanah tersebut itu tidak bisa menulis, tidak bisa bicara. Bagaimana dia memberikan wasiat kepada bukan ahli warisnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka memahami ayat dan hadis itu harus komprehensif kata orang. Komprehensif. Artinya menyeluruh. Dalam artian kita tidak boleh memahami satu ayat, membaca satu ayat, meninggalkan ayat yang lain. Lihat hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Tidaklah seorang muslim, dia berdiam 2 hari, kecuali wasiatnya maktubatun indah. Ya, dia tertulis atasnya. Makanya, di situ semestinya seorang harus menulis wasiatnya setiap malam. Karena maut tidak ada yang mengetahuinya. Kematian tidak ada yang mengetahuinya. Bukan berarti pas sakaratul maut lagi sudah misalkan stroke kada kau bergerak kecuali bibirnya atau matanya. Nah kasih pian tulis wasiat. Kena mati dulu aja anaknya. Ya anak menulis matanya aja bergerak. Ya. Jadi ya, harus komprehensif memahaminya. Bahwa menulis wasiat itu bukan pas itu aja tetapi sebelum-sebelumnya sudah tertulis. Wallahu a'lam. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai warisan, Ustaz. Apabila warisan itu berbentuk properti, apakah itu harus segera dijual atau kalau ahli warisnya sepakat untuk menyimpan saja apakah boleh? Sama pertanyaan kedua, apabila warisannya itu berupa usaha, apakah yang memang harus hasil setiap usaha itu dibagi secara waris? Dan bagaimana ya hasilnya itu apakah terus-terusan dibagi atau begitu gimana? Ya. Makasih. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Apabila warisan tersebut berupa aset ataupun usaha, maka yang paling utama adalah harus cepat-cepat dibagi. Di sini nanti ada beberapa solusi, Mas. Solusi yang pertama yaitu mungkin rumah tersebut dibeli oleh salah satu dari ahli waris. Nah nanti baru dibagi-bagikan kepada ahli waris yang lain. Sehingga rumah tersebut milik salah satu dari ahli waris. Usaha tersebut misalkan, usaha. Jadi tidak benar seperti yang disebutkan tadi dalam pertanyaan. Apakah kalau dia ini usaha warisan dari bapak yang meninggal kemudian hasil usahanya dibagi-bagikan kepada ahli waris setiap bulan seperti enggak, cara berpikirnya bukan begitu. Bagaimana usaha ini dengan segala macam asetnya, modalnya, untungnya yang ada pada saat itu, uang yang tersimpan dari usaha itu, semuanya diakumulasikan, kemudian dibagi. Ya, dibagi dengan harta yang lain yang dimiliki, yang ditinggalkan oleh ahli waris, oleh si yang meninggal tadi. Diakumulasikan semuanya. Jadi misalkan ada usaha, saya usaha misalkan kontrakan, anggap seperti itu. Itu kan berupa rumah, kontrakan. Nah, rumahnya ini dijual. Kalaupun tidak mau dijual kepada orang lain, dijual oleh salah satu, dibeli oleh salah satu ahli waris. Nanti ahli waris yang ini membagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami, Pak? Begitu caranya. Ya. Masih ada kurang jelas? Silakan. Maksudnya kan usahanya setelah orang tua itu meninggal, apakah begitu harus ditutup gitu, Ustaz? Jadi bukan ditutup. Dibagi. Nah, makanya tidak mesti harus ditutup. Solusinya adalah tetap biarkan jalan, cuma sekarang sudah harus dimiliki oleh ahli waris. Ahli waris, ya. Jadi usaha itu harus dimiliki oleh semua yang ditinggalkan oleh si mayat harus dibagikan kepada ahli waris. Dan itu harus dilakukan dengan segera. Meskipun itu bentuk aset ataupun usaha, dagang, harus dibagikan. Misalkan, oh ini usaha sudah 7 turunan, Ustaz. Apakah dibagi? Enggak, bukan berarti berhenti, stop, tidak usaha lagi, tidak. Tetapi dimiliki oleh satu orang dari ahli waris. Nah, nanti ahli waris yang memiliki ini otomatis kan membeli. Ini harga pokok ini berapa sih harganya? Oh, 100 juta, 200 juta. Dia beli. Nah, berarti kan uang dari perniagaan ini 200 juta. Bagikanlah kepada ahli warisnya. Sudah selesai. Cuma sekarang kepemilikan atas toko ini milik siapa? Salah satu dari ahli waris. Begitu cara pembagiannya. Yang jelas, cara berpikirnya adalah semua harta waris harus dibagikan. Jangan sampai seperti tadi pemikirannya. Usahanya berarti tidak usahanya tetap dilanjutkan, hasilnya bagi kepada ahli waris, tidak. Itu nanti akan rancu, Mas. Ya, akan rancu dan itu akan menimbulkan konflik internal di antara keluarga akibat warisan. Bisa dipahami ya? Jadi konsep berpikir warisan, apapun yang ditinggalkan oleh si mayat harus dibagikan. Baik itu berupa aset, berupa usaha. Nah, Ustaz, kalau usaha bagaimana? Ya sudah, berarti dijual usaha tersebut. Dijual kepada siapa? Masa kepada orang lain, ini peninggalan bapak, peninggalan ibu. Tidak, dijual kepada ahli warisnya. Jadi semua ahli waris sepakat. Ini dijual berapa nih? Oh, dijual sekian. Ya udah, salah satu dari ahli waris, misalkan kakak yang paling kaya, dia yang membeli. Ya, dia yang membeli. Oh, berarti ada duit setelah itu. Nah, baru bagikan kepada ahli waris ini. Selesai. Ya, jangan dibiarkan itu tertunda karena itu menimbulkan konflik nanti di antara keluarga. Karena harta ini sealim apapun orang kadang-kadang tidak tahan dengan harta. Ya. Sealim apapun, sesolih apapun, kalau udah berurusan dengan harta, maka manusia kadang-kadang lebih buas dibandingkan serigala. Betul, itu ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dzibani jai'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafil dini." Tidak ada dua ekor serigala yang lapar kemudian dilepas pada seekor kambing, ini sedang lapar-laparnya dua serigala ini, dilepas pada seekor kambing. Bagaimana keadaan kambing ini dan bagaimana rakusnya serigala ini? Itu kalah dengan rakusnya manusia terhadap hartanya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau kana libni Adam wadiyan min ma labtagha thalisan." Kalau anak manusia mempunyai dua lembah harta, masih ingin yang ketiga. Itu sifat manusia. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang yang banyak. Ya, kadang-kadang untuk masjid harus bata tukaran. Masjid sedikit, seberapa meter? Masjid gin menungkari, subhanallah. Allah disuruh menungkari. Ya kan? Ada untuk masjid, tidak mau ngalah untuk sekedar masjid. Padahal itu adalah harta dia hakiki. Maka mas harus dibagi, bagaimanapun. Jangan ditunda-tunda. Ini sering kejadian di masyarakat. Ah, itu rumah-rumah peninggalan abah harusnya dibagi. Kita kada bakti lawan abah menjual. Nah ini betul nggak? Itu tidak benar. Itu persepsi, itu tidak benar. Ya, dibagi. Dibagi. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan konflik keluarga. Ya, ini. Apalagi yang mendiami misalkan adik paling halus. Nah, tidak boleh. Harus dibagi. Dibagi. Caranya mungkin nanti yang penting dibagi dulu. Nanti ada kompromi-kompromi di internal keluarga gak jadi masalah. Misalkan dibagi. Ini berarti rumah pembagian abah aku nang menungkari. Jar kakak nang paling tuha. Aku nang menungkari. Habis itu dibagi. Adik dapat ini, kemudian ini dapat ini, paman dapat ini, segala macam. Sudah selesai dibagi, sudah. Tapi rumah kita beratan sudah punya rumah. Berarti rumah ini punya siapa? Udah ditinggali oleh adingin yang paling halus, yang belum menikah, belum ini, belum ini. Nah, itu enggak, itu kompromi internal tidak jadi masalah. Yang penting apa? Dibagi dulu. Pembagiannya jelas. Nah, ini para ikhwaska. Nanti sampai ahli waris yang ini meninggal digantikan anaknya. Ini belum dibagi-bagi. Nah, itu yang jadi konflik nanti. Dan itu sudah memang sudah diatur dalam hukum ilmu waris. Ya. Jadi pewaris pertama karena warisannya belum dibagikan, pewaris pertama sudah meninggal digantikan oleh pewaris kedua, anak-anaknya. Nah, masalah lagi itu. Maka harus dibagi secepatnya. Bukan berarti emak kada kasihan kalau anu abah yang hanya meninggal belum kering tanah kuburannya lagi sudah berbagi ahli waris. Oh, enggak ya, akhi, kita sekarang malah ingin mendamaikan di antara keluarga. Itu aja sudah berbisik-bisik misalkan. Wah, itu rumah tuh kena inya jadi mau mengikuti itu. Nah, ini itu seperti itu. Oh, abah sudah meninggal, sudah dikubur. Tugas kita mendoakan, bukan berarti harus selalu membasahi kuburan sidin. Belum kering lagi kuburan sidin sudah membicarakan harta waris. Ya, akhi, enggak ada urusan bakti orang tua dengan pembagian waris, enggak ada urusan. Ya. Dan juga tidak ada urusan dengan cinta kepada istri atau cinta kepada suami setelah meninggal pasangan itu dia ingin menikah lagi. Enggak ada hubungan itu. Misalkan malam ini sang bini meninggal. Malam tadi isuk kawinnya. Jadi masalah. Jadi lakinya ini nang go hadang-hadangi. Enggak jadi masalah, perempuan juga begitu. Ya? Tidak jadi masalah. Bukan berarti tidak bakti, tidak bakti. Ukuran seseorang dikatakan tidak bakti itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu namanya menghadapi masalah dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Jadi dibagi, maksudnya tadi. Demikian. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.